Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafizahullah ta'ala atas muhadharah yang telah diberikan. Semoga kita dapat mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian dari panitia mohon maaf apabila ada banyak pertanyaan yang mungkin tidak dijawab oleh beliau karena suatu lain hal. Dan juga barakallahu fikum, sebelum meninggalkan ma'had diharapkan untuk memperhatikan barang bawaan masing-masing agar jangan sampai ada yang tertinggal di ma'had ya, ataupun di tempat yang telah disediakan untuk taklim. Dan juga kami dari panitia mohon maaf apabila selama 2 hari ini banyak kekurangan ya, di dalam menjamu para tamu dan juga pada para peserta sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.